menemukan pasanganmu yang sesungguhnya. Maaf, Nyai. Sekali lagi kukatakan, aku tidak bermaksud mengungkit-ungkit lalumu. Aku justru bermaksud baik kepadamu. Bagaimana, Nyai? Bagaimana kalau sekiranya kau tinggal di rumahku ini? Maksudku bagaimana kalau sekiranya ilmu menjadi istri? Mesin tersentak bagaikan disengat kala jengking. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Sang Ramapati akan mengutarakan kata-kata seperti itu. Dia tidak habis berpikir. Dia menjadi gugup dan kebingungan. Wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi dingin gemetar. Ada apa, Nyai? Apakah ada kata-kataku yang telah menyinggung perasaanmu? Tidak, Gusti Ramapati. Apa yang telah Gusti kemukakan kepada hamba sepertinya cukup wajar. Sekarang bagaimana jawabanmu? Apakah kau bersedia menjadi istriku? Ampun, Gusti. Apakah Gusti tidak tahu bahwa hamba ini hanyalah rakyat biasa? Hamba hanyalah seorang warga desa yang tidak mempunyai martabat ataupun derajat yang luhur. Itu tidak menjadi soal. Justru aku ingin membuat martabatmu dan derajatmu menjadi luhur. Dengan menjadi istriku, maka derajat dan martabatmu akan terangkat ke tempat yang lebih layak. Kau menjadi istri seorang pembesar kerajaan. Tidak perlu lagi tinggal di desa Tuhan satu yang terpencil. Kau akan segera masuk dalam kehidupan kalangan istana Majapahit. Kau akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan warga istana Majapahit yang lain. Bukankah maksudku ini baiknya? Bagaimana tanggapanmu? Bagaimana jawabanmu? Aku ingin mendengar secara jelas dan gamblang. Ampun, Gusti Ramapati. Bukannya hamba... Lamaran Gusti Ramapati, hamba anggap sebagai suatu berkah ataupun suatu penghargaan yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi, hamba mohon ampun. Hamba sudah memutuskan untuk tidak berhenti menjadi seorang tabib. Dan pada saat sekarang ini, hamba tidak ingin pekerjaan ataupun tugas-tugas hamba terganggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Itulah sebabnya hamba sama sekali belum memikirkan untuk berumah tangga lagi. Hamba ingin tetap sendirian, Gusti. Dan hamba tetap ingin tinggal di desa Pasuruan satu. Hamba ingin lebih dekat hidup bersama rakyat jelata. Bukan berarti hamba mengesampingkan kepentingan masyarakat lain. Tapi pada saat sekarang ini, tenaga ataupun keahlian hamba masih sangat diperlukan bagi kepentingan rakyat jelata. Kukira sikapmu itu kurang bijaksana, Nyai Paricara. Mempunyai keahlian yang sangat langka. Bisa keahlianmu itu dengan harga yang lebih pantas, yang mahal. Jika kau tetap tinggal di Pasuruhan satu, apa yang bisa kau peroleh di sana, hang? Keahlianmu tidak akan memperoleh imbalan apa-apa. Sebab orang-orang desa tidak akan mampu membayarmu secara pantas. Karena itu, kau harus merubah sikapmu yang merugikan itu. Tinggallah di sini bersamaku, Nyai. Dengan menjadi tabib istana, kehidupanmu akan setinggi-tingginya. Dan dengan menjadi istriku, kehormatanmu akan memancar ke seluruh negeri Majapahit. Ampun, Gusti Ramapati. Terima kasih atas penghargaanmu yang cukup tinggi ini. Tapi, seperti yang sudah hamba kemukakan, hamba tidak ingin merubah sikap hamba. Hamba tetap ingin berjuang di kalangan masyarakat bawah. Hamba ingin menolong orang sebanyak-banyaknya. Dan hamba sama sekali tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Hamba tidak peduli apakah orang akan memberikan imbalan atau tidak. Sebab hamba bekerja untuk kepentingan sesama hidup. Kalau begitu sama artinya kau menolak lamaranku. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak berani menolak lamaran Gusti Ramapati. Tapi sepertinya lamaran Gusti kurang pada tempatnya. Masih banyak gadis-gadis lain, wanita-wanita lain yang lebih pantas mendampingi Gusti dibanding hamba. Kau jangan berusaha menghindari persoalan ini, Nyai Parijara. Aku minta ketegasanmu. Apakah kau menolak lamaranku ini ataukah menerimanya dengan tangan terbuka? Sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti. Hamba tetap tidak bisa menerima lamaran Gusti. Coba pikir sekali lagi, atau pikir dua kali lagi. Kau jangan bodoh, Nyai Parijara. Setiap wanita selalu mendambakan kehidupan yang lebih baik. Setiap perempuan pasti mengidam-idamkan menjadi istri bangsawan ataupun pembesar kerajaan. Dan sekarang kesempatan ini kuberikan hanya kepadamu. Kau harus bisa menangkap kesempatan ini dengan sebaiknya. Coba kau pikir sekali lagi atau dua kali lagi. Aku tidak memaksamu untuk menjawabnya sekarang. Kau boleh merenungkannya malam ini. Dan besok pagi aku akan mendengar jawabanmu secara tegas. Nah, selamat malam, Cara. Rujak, rujak. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh, iya, iya. Mau yang pedes? Apa yang pedes? Lah. Atau yang pedes? Loh, kok pedes semua? Namanya rujak ya harus pedes. Pedes kan panas? Nah, panas itu mantep. Kayak balsam aja, Bu. Lah, iya itu. Kalau nyari balsam harus yang panas. Balsamnya apa? Ya, balpirik merah, toh. Panasnya mantep. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak, Mas? Weh, enak. Wedes. Panas. Kayak balpirik merah. Mantep. Itu baru rujak, loh, Mas. Balpirik merah. Gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Selamat malam, Gusti Ramapati. Menghapus keringat dingin yang mengalir di lehernya, Mesin melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan pendopo. Begitu sampai di ruangan biliknya, dia segera merebahkan diri di atas ranjang berukiran indah. Dia mendesah perlahan, wajahnya berkerut, dan wajah itu masih sedikit kepucat-pucatan. Sang Hyang Widiwasa, cobaan apalagi yang kau berikan kepada hambamu ini? Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Aku datang ke Majapahit dengan tujuan mengobati penyakit Gusti Prabu. Tapi mengapa Gusti Ramapati menghamparkan persoalan yang sangat pelik? Aneh sekali. Orang tua itu rupanya tidak cukup mempunyai harga diri. Kasihan Nyai Ramapati. Dan bagaimanapun juga, aku tidak akan menerima lamarannya. Aku belum menjadi seorang wanita sinting. Tapi aku harus memilih cara yang terbaik untuk tetap kedirianku ini. Silakan duduk, Nyai Parijara. Bagaimana tidurmu semalam? Apakah kau cukup nyenyak? Apakah kau tidur bersama mimpi-mimpi? Hamba sangat lelah, Gusti. Hamba tidur dengan nyenyak sekali, tanpa sepotong pun mimpi. Bagus. Syukurlah kalau kau tidur nyaman. bicara. Lihatlah, udara langit biru dan burung-burung berterbangan dari pohon ke pohon. Bukankah sebuah pemandangan yang sangat indah, Nyai? Mudah-mudahan jawabanmu kali ini pun menjadi lebih indah lagi. Ampun, Gusti Ramapati. Ampun kalau sekiranya jawaban hamba mengecewakan hati Gusti Ramapati. Tapi memang begitulah. Hamba sudah bertekad untuk tidak merubah pendirian hamba. Hamba terpaksa tidak dapat menerima apa yang Gusti inginkan. Apa sebenarnya yang membuatmu keberatan, Nyai? Ran, aku telah kesempatan yang sebagus-bagusnya kepadamu, tapi menolaknya. Sebab Gusti Ramapati, untuk saat sekarang ini hamba memang tidak ingin mengundang persoalan-persoalan yang dapat mengganggu tugas serta kewajiban hamba sebagai seorang tabib. Usiamu, Nyai, umurmu nanti akan semakin sudah tergolong menjadi perawan tua, akan semakin sulit jadinya. Hamba tidak pernah merasa kesulitan dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, Gusti. Bagi hamba, soal suami adalah soal nasib dan perjodohan. Semuanya sudah ditentukan, sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah. Dan seperti sudah ku kepadamu, tidak ingin memaksakan kehendakku. Semuanya kembali kepadamu sendiri, Nyai Parikcara. Kalau memang kau keberatan, kalau memang kau menolak lamaranku ini, itu adalah hakmu. Dan aku akan selalu menghargai hak setiap orang. Baiklah. Ku ada lagi yang bisa kita bicarakan, bukan? Diramapati, sekali lagi hamba mohon ampun kalau sekiranya sikap dan tanggapan hamba telah mengecewakan hati Gusti. Sudahlah, tidak apa. Aku bisa mengerti. Gusti, terima kasih atas pengertian Gusti. Mesin merasa sangat lega karena Sang Ramapati dapat memahami persoalannya. Dia merasa bagaikan lolos dari lubang. Perasaan lega itu seketika menjadi lenyap karena malam harinya Nyai Ramapati datang menemuinya di dalam bilik. Silakan masuk, Nyai. Apakah kehadiranku mengganggumu, Nyai Parikcara? Tidak, Nyai Ramapati. Hamba belum ingin tidur. Duh. Terima kasih, Nyai Parikcara. Nyai Parikcara, aku datang untuk perihal lamaran Gustimu, Ramapati. Ramapati sudah membicarakan kepadaku dengan panjang lebar. Katanya kau menolak lamaran beliau. Apakah benar demikian, Nyai Parikcara? Iya, benar, Nyai Ramapati. Hamba memang tidak dapat memenuhi keinginan Gusti Ramapati. Mengapa begitu, Nyai? Jangan bodoh, Nyai Parikcara. Dengan menjadi istri Gusti Ramapati, kehidupanmu akan melonjak setinggi-tingginya. Kau tidak akan lagi menjadi seorang tabib kampung. Dengan menjadi istri Gusti Ramapati, kau akan menjelma menjadi seorang tabib istana yang disegani, yang dihormati oleh seluruh rakyat Majapahit. Pikirkanlah hal ini masak-masak, Nyai Parijara. Jangan buru-buru menolak. Seperti ini tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Ampun, Nyai Ramapati. Hamba sudah memikirkannya secara matang. Dan memang demikianlah keputusan hamba. Hamba tidak akan merubah pendirian hamba. Apa sebenarnya yang kau cari, Nyai Parijara? Bulan telah jatuh di pangkuanmu. Janganlah kau menyanyiakannya. Wahyu seorang tabib hadir. Karena itu, peganglah kuat-kuat. Genggamlah kuat-kuat. Jangan sampai terlepas lagi. Ampun, Nyai Ramapati. Hamba benar-benar tidak menginginkan derajat ataupun martabat. Hamba hanya menginginkan menjadi seorang pelayan yang sederhana. Sesuai dengan nama hamba, Nyai Parijara, yang artinya adalah pelayan atau pembantu. Hamba hanya ingin melayani dan membantu sesama hidup untuk meringankan beban penderitaan mereka. Itulah sebenarnya yang hamba cari dalam hidup ini. Hamba tidak pernah mencari yang lain lagi. Itu bagus, cara. Berkorban untuk orang lain, itu bagus. Tapi kau juga harus memikirkan kepentinganmu sendiri. Ingin maju, kau toh ingin berkembang. Dengan menjadi seorang tabib desa, kau tidak akan bisa memperoleh kemajuan-kemajuan yang berarti. Bahkan, lama-kelamaan namamu akan tenggelam kembali. Dan keahlianmu akan sia-sia saja. Lain halnya, kalau kau menjadi istri Gusti Ramapati. Kedudukan beliau, nama baik beliau, pengaruh beliau, dapat menjamin kelestarian harga dirimu sebagai seorang tabib. Ampunnya, hamba sudah berpikir masak-masak. Dan hamba benar-benar sudah bertekad untuk mempertahankan pendirian hamba. Ampun, Nyai. Hamba mohon ampun beribu ampun kalau sekiranya sikap dan kata-kata hamba telah menyinggung perasaan Nyai Ramapati. Kau ini aneh sekali, Nyai Parijara. Sementara orang lain memburu nama baik, memburu harta benda, memburu kedudukan dan pangkat yang tinggi. Tapi kau malah mencampakkan semuanya itu. Aneh sekali kan? Bicara Pati. Mungkin kau merasa tidak enak denganku, Nyai Parijara. Tapi dengan sesungguhnya aku berkata kepada bahwa ikhlas baiklah hati. Kau tidak perlu memikirkan diriku, Nyai Parijara. Aku memiliki Kakang Ramapati yang sah. Tapi aku benar-benar tidak keberatan kalau misalnya Kakang Ramapati mengambilmu menjadi istri yang lebih muda. Jak rujak, rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya iya. Mau yang pedes? Apa yang pedes? Lah. Atau yang pedes? Loh, kok pedes semua? Namanya rujak ya harus pedes. Pedes kan panas? Nah, panas itu mantep. Kayak bual semacam bubu. Lah ya itu, kalau nyari balsam harus yang panas. Balsamnya apa? Ya balpirik merah toh, panasnya mantep. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak emang? Weh, enak. Wedes, panas. Kayak balpirik merah, mantep. Itu baru rujak lo, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Ampun, Nyai Ramapati. Justru sebenarnya hamba tidak setuju dengan sikap Nyai Ramapati. Mengapa Nyai melepaskan suami, membiarkan suami jatuh ke dalam pelukan wanita lain? Ini benar-benar tidak adil. Terus terang, Nyai, hamba tidak setuju. Seharusnya Nyai bersikap tegas kepada suami. Ampun, Nyai Ramapati. Bukannya hamba mengajari, tapi hamba hanya sekedar mengemukakan pendapat hamba sebagaimana layaknya seorang wanita. Kita adalah para wanita. Kita mempunyai tugas dan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Kita mempunyai hak untuk memperoleh kebahagiaan yang sama. Karena itu, adalah tidak adil jika seorang suami ingin mengambil istri yang kedua ataupun yang ketiga, sementara istri yang paling tua tidak berani membantah hanya karena adat dan wewenang yang tidak dimilikinya. Ah, ampun Nyai Ramapati, ini hanya sekedar pendapat hamba. Nyai Parijara, sungguh-sungguh, aku kagum melihat pesona kepribadianmu. Baru pertama kali ini aku mendengar seorang wanita berkata seperti itu. Kukira kau telah membuat lompatan yang sangat jauh, Nyai Parijara. Kau telah berani mengemukakan pendapat yang sama sekali tidak akan pernah dilakukan oleh wanita lain di negeri ini. Ya, sekalipun pendapatmu itu benar, tapi kukira tidak akan seorang pun bisa menerimanya. Ramapati, hamba sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaan Nyai. Tapi menurut pendapat hamba, nasib wanita memang dianaktirikan. Dan dengan tegas, hamba menolak adat ataupun kebiasaan seperti itu. Bagi hamba, tidak selayaknya seorang wanita mencari kebahagiaan di atas penderitaan wanita yang lain. Ampun Nyai, ini sudah merupakan dasar berpijak setiap langkah-langkah hidup hamba. Ya, kalau memang demikian, baiklah. Terima kasih atas pengertian-pengertianmu, Nyai Parijara. Dan aku pun tidak dapat membujukmu lagi. Aku tahu, aku tidak akan berhasil membujukmu. Karena bertindak atas dasar kebenaran dan keadilan. Terima kasih, Nyai Parijara. Selamat malam. Malam, Nyai Ramapati. Mudah-mudahan para dewa senantiasa memberkati kehidupan Nyai dan keluarga. Setelah pintu bilik ditutup kembali, Mesin duduk termangu di atas kursi berukiran indah. Dia termenung sesaat lamanya di situ. Dia sangat menaruh iba melihat keadaan Nyai Ramapati yang nampaknya hidup di bawah bayang-bayang suaminya sendiri. Sungguh malang nasib wanita seperti itu. Nyai Ramapati telah datang kepadaku dan membujukku agar aku mengambil suaminya. Apakah ini benar-benar terjadi? Kukira tidak seorang pun istri merelakan suaminya direbut oleh wanita lain. Tapi mengapa justru dia yang datang membujukku, kemudian dengan terbata-bata menyerahkan suaminya ke pangkuanku? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat tidak manusiawi. Dan semua ini sumbernya pasti Gusti Ramapati sendiri. Dia ternyata adalah seorang pria gung yang serakah dan sendiri. Dia mengabaikan apa yang menjadi hak milik orang lain, termasuk istrinya sendiri. Aku yakin, sekarang aku yakin, Ramapati mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Apakah memang seperti ini kehidupan di kalangan istana? Manis di luar, semuanya tampak ramah dan sopan di luar. Tapi sebenarnya, di dalamnya penuh dengan borok-borok yang menjijikkan. Oh, Sang Hyang Widi, kalau memang semuanya ini terjadi atas kehendakmu, maka semuanya akan berpulang kepadamu juga. Mesin baru saja akan merebahkan tubuhnya di atas pembaringan Ketika mendadak terdengar pintu diketuk perlahan-lahan dari luar, Meisin buru-buru membuka pintu dan Ratanca muncul dari balik pintu. Ratanca buru-buru menunduk ketika Meisin menatap wajahnya. Ada apa, Ratanca? Mengapa kau berdiri di situ? Ayo. Iya, Nyai Parijara. Ayo, masuklah. Masuk dan duduklah. Aku tahu kau sedih. Kau pasti mempunyai beban pikiran yang tidak ringan. Bukankah benar apa yang kukatakan ini? Benar, Nyai Parijara. Sebenarnya aku tidak mau ikut campur soal ini. Soal apa, Ratanca? Soal lamaran Gusti Ramapati. Rupanya kau sudah tahu juga. Bagaimana pendapatmu, Ratanca? Maaf, Nyai Parijara. Maaf, saya jadi serba salah. Kalau saja kau menerima lamaran itu, pasti semuanya akan selesai dengan baik. Apa, Ratanca? Kau ingin aku menjadi istri tua bangka itu? Dia seorang pembesar kerajaan, Nyai Parijara. Dia seorang yang mempunyai pengaruh. Sekalipun tua, tapi dia kaya raya. Dia orang yang paling disegani di seluruh Majapahit ini setelah Gusti Prabu sendiri. Ratanca, Ratanca, kau sudah berubah. Tapi aku belum yakin bahwa kau benar-benar sudah berubah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular yang dipersembahkan oleh